ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala di mana di siang hari ini insyaallah kita kembali bersama-sama akan membacakan muhadharah yang disampaikan beliau atau manuskrip muhadharah yang disampaikan beliau Ma'ali Syekh Al-Allama Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan yang kita mohon kepada Allah semoga duduknya kita mengambil faedah dari nasihat-nasihat tersebut bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amalan soleh. Masih dalam pembahasan Al-Fi'atul Dhalah wa Manhajuha, kelompok yang menyimpang dan manhaj literaturnya, masuk dalam pembahasan tentang bagaimanakah sikap seorang terhadap para penguasanya, yakni ta'atu wulatil amri wa munasahatuhum, mentaati para penguasa dan menasehati mereka. Bab ini diambil dalam rangka menjelaskan bagaimanakah prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam menghadapi kemungkaran-kemungkaran yang ada pada para penguasa dan bagaimana menyikapi perintah-perintah mereka dikala mereka di atas kezaliman, dan demikian pula bagaimanakah menasehati mereka. Dikarenakan ini termasuk bagian dari agama, bahkan itu merupakan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Bagi siapa? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat bagi Allah, kitab-kitabnya, rasul utusan Allah, dan para pemimpin kaum muslimin serta muslimin seluruhnya. Maka di sini bentuk nasihat kepada para penguasa diterangkan para ulama diantaranya adalah ta'atu walil amri fima la ma'siyata lillahi wa rasulihi fi, yaitu mentaati para penguasa dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, mentaati mereka dalam perkara-perkara yang tidak terkandung padanya maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini salah satu bentuk nasihat kepada mereka. Adapun mereka, orang-orang Khawarij, yang diantara sifat mereka adalah barakallahu fikum, yakni min madhabil Khawarij, diantara madhabnya orang-orang Khawarij, mereka adalah tahridul muslimin, mereka membuat provokasi kepada kaum muslimin, naam alal manabir, yaitu di atas mimbar-mimbar. Barakallahu fikum. Alal manabir wal kitabat, melalui mimbar-mimbar dan juga karya-karya tulis. Ini diantara manhaj Khawarij, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh, yani Ma'ali Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafidahullah, di mana beliau menyatakan bahwasanya alladhi qala li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam i'dil hal huwa ma'dudun minas sahabah am annahu yu'tabaru kharijiyan ma annahu lam yakhruj ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa lam yukafir bil kabirah awla walam yukfar bil kabirah. Beliau ditanya tentang tokoh Khawarij yang pertama. Tokoh Khawarij yang pertama, yang dari situlah menjadi ciri khas Khawarij, yakni keluar kepada ketaatan pada para penguasa. Orang yang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam i'dil, siapa itu? Dzul Khuwaisirah. Inilah pencetus pemikiran Khawarij yang pertama, yang dia mengatakan kepada Rasul i'dil, berbuat adillah engkau, disebabkan Rasul membagi ghanimah dianggap nepotisme, dianggap pilih kasih, hanya memberikan kepada orang-orang Quraisy yang datang dari Mekah, sementara melupakan jasa-jasa orang-orang Ansar yang telah mengorbankan harta benda dan juga jiwa mereka demi perjuangan Islam dan para sahabat Nabi. Maka tampil ingin membela keadilan karena menganggap Rasul tidak berbuat adil. Maka ditanyakan kepada Syekh, orang yang mengatakan kepada Rasul i'dil, berbuat adillah engkau, hal huwa ma'dudun minna sahabah, apakah teranggap sebagai sahabat atau teranggap sebagai orang Khawarij? Bersamaan orang tadi tidak pernah memberontak, tidak kudeta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dikafirkan dengan sebab dosa besar. Maka jawaban beliau alladhi yaqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lasta bi'adil, orang yang mengatakan kepada Rasul engkau tidak berbuat adil kepada Rasul. Rasul dituduh tidak berbuat adil. Ingat, kata beliau, hadza mabda'ul Khawarij, inilah permulaan pemikiran Khawarij. Kharaja 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi annahu ittahamahu bil jur, yani keluar menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan beliau ini berbuat zalim, berbuat jur, aniaya. Ini barakallahu fikum, ini yang dituduhkan oleh mereka, sehingga inilah mabda awal mula pemikiran Khawarij. Adzambu yulidu dzamba, dosa akan melahirkan dosa yang lebih besar, terus beranak pinang. Sehingga harus kita sadari ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau, laisa min syartil khawariji hamlus silah, bukan syarat seorang dikatakan Khawarij itu dia harus mengangkat senjata, memberontak. Tidak. Bal idza taqada takfirul muslimin bil kabirah, bahkan cukup seandainya dia meyakini seorang muslim kafir dengan sebab dosa besar yang belum sampai derajat syirik. Dia kafir, yakunu minal khawarij wa ala madhhabihim. Maka jadilah dia termasuk bagian dari khawarij dan di atas madhab mereka. Wa idza harada ala waliyyi amril muslimin bil khutabi wal kitabat. Dan apabila dia memprovokasi kaum muslimin untuk memberontak, untuk keluar dari ketaatan pada para penguasa dalam hal yang bukan maksiat. Ingat, dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah. Bil khutab, apakah dengan khutbah-khutbah, wal kitabat, ataupun tulisan-tulisan. Walau lam yahmil istilah, walaupun tidak mengangkat senjata. Hadza madhhabul khawarij, ini adalah madhhabnya orang khawarij. Fal khawariju asnaf, dikarenakan yang namanya khawarij ini ada tipe-tipenya. Ada asnaf, golongan-golongan yang banyak. Faminhum man yahmil silah, di antara mereka ada orang yang mengangkat senjata memberontak. Wayantiku mislu hadha rajul alladhi qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada orang yang sekedar berbicara mengkritisi penguasanya sebagaimana orang ini mengkritisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man yaktub, di antara mereka ada yang sekedar penulis saja, main di belakang layar. Nah, disebut khawarij juga. Nah, wa minhum man ya'taqid biqalbihi wa la yatakallam wa la yaf'al syai, di antara mereka ada orang yang sekedar meyakini. Benar dia kafir, benar ini demikian, sekedar keyakinan. Nah, tidak berbicara dengan lisannya, tidak melakukan perbuatan yang dilakukan khawarij. Lakin fi akidatihi wa fi qalbihi akidatul khawarij, akan tetapi dalam akidah dan hatinya terdapat akidahnya orang khawarij. Naam, yang mana semua ini kalau dikumpulkan ba'duhum asyad min ba'd, berarti orang khawarij bertipe-tipe. Sebagian mereka lebih dahsyat dan lebih nyokot khawarijnya dibanding yang lainnya. Nah, dengan demikian jawaban beliau bantahan bagi mereka orang-orang yang dikatakan memiliki pemikiran khawarij dan mengatakan aku tidak memberontak. Ya, antum khawarij. Oh, aku tidak memberontak. Aku enggak mengkafirkan muslimin. Ya, namun engkau meyakini benarnya manhajul khuruj, bolehnya keluar memberontak kepada penguasa, berbicara memprovokasi muslimin untuk memusuhi penguasanya di mimbar-mimbar ataupun di kitab-kitab mereka. Nah, sebagaimana pula antum sururi. Bukan, aku enggak memberontak, aku tidak. Iya, namun engkau membenarkan madhab sururiyah. Sebagai misal, oh demikian. Ada pada kalian pemikirannya, ada pada kalian madhabnya, dan seterusnya. Difahami? Lihat keterangan para ulama. Nah, oh mantap saya sekarang. Sehingga di sini, barakallahu fikum, lihatlah. Barakallahu fikum, sehingga di sini yang perlu kita sadari ma'asyiral muslimin rahimani warahmatullah, kata beliau. Sehingga kata beliau, waliyul amri, seorang penguasa, la yustaratu fihi ayyakuna kamilan, tidak disyaratkan padanya harus menjadi orang yang sempurna. Tidak punya kesalahan, tidak punya kezaliman, tidak punya ini dan itu. Itu malaikat yang selalu taat kepada Allah. Ya, kalau selama dia itu manusia pasti ada salah. Naam, yakunu indahu akhta, yakunu indahu syai'un minal mukhalafat, pasti ada padanya dosa, pasti ada padanya penyelisian-penyelisian terhadap syariat. Lakin akan tetapi prinsip ahli sunnah wal jamaah, yuta'u walau kana fasiqa, tetap wajib ditaati walaupun dia terjatuh pada maksiat, walaupun dia orang fasik sekalipun. Kenapa? Wa in kana indahu mukhalafat, walaupun dia memiliki penyimpangan dan penyelisihan terhadap syariat, namun dengan tanda petik, la tasilu ila hadil kufri, selama belum sampai batasan kekufuran. Fasik, fajir, zalim, seterusnya. Kafir belum? Belum. Nah, berarti masih harus ditaati. Nah, petik yang pertama. Yang kedua, selama bukan hal yang maksiat. Maka fa innahu tajibu ta'atuhu minal wa ma'al munasaha minal munasahatilah. Maka maka dengan demikian wajib untuk kita taat kepadanya bersama kita berupaya menasehati mereka. Ini manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Kenapa demikian? Dikarenakan yang namanya patokan ini adalah melihat mansabah mereka, kedudukannya, bukan melihat orangnya. Nah, orangnya iya benar dia, namun kalau sudah jadi penguasa telah lewat, maka wajib untuk ditaati karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Nah, perintah Allah dan Rasulnya. Siapapun dia, bahkan mungkin orang yang memusuhi kita sekalipun. Nah, kalaupun ternyata sudah jadi amir atau menjadi barakal, bukan amir dalam artian nanti salah paham, menjadi waliul amri, menjadi penguasa sebuah negara sebagai misal, maka kita wajib taat kepadanya. Ini mazhabnya ahli sunnah. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Oh, itu dipakai mereka juga. Iya, namun harus jujur. Pakai pada semua tempat. Jangan ketika melihat sisi untung dipakai, sisi rugi dibuang. Nah, namun pakailah dalam kaidah yang baku. Apa? Kita wajib taat kepada para penguasa selama tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Mana dalilnya? Ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, atiur rasul, taatlah kepada Rasul. Ingat, diulang perintah atiu. Taatilah, taatilah, menunjukkan perintah kepada keduanya ketaatan mutlak. Taat pada perintah keduanya ketaatan mutlak, tidak ditawar. Wa ulil amri minkum, tidak diulang atiu, yang maknanya ketaatan kepada ulil amri muqayyad, terikat selama merupakan kandungan ketaatan kepada Allah dan tidak ada maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dikuatkan dengan hadis Abdullah bin Umar yang Rasulullah mengatakan, wa in am umiru bil maksiyah la sam'a wa la ta'ah. Kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Nah, ini barakallahu fikum, ini yang harus dipakai. Loh, kenapa Anda tidak mau? Ini perintah penguasa. Ya, namun ada maksiat di dalamnya. Oh, saya enggak melakukan. Dalilnya mana? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini dalilnya. Ya. Loh, kenapa kalian sekarang taat pada penguasa? Ya, karena ini ma'ruf, bukan maksiat. Mana dalilnya? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Naam. Demikian. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmullah, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jangan pas ada untung, nah kita wajib taat sama penguasa. Dalilnya ini. Loh, kenapa enggak taat sama penguasa? Ya, karena penguasanya zalim. Ini sekarang ya ini apa, afdalul jihad qaulul haq inda sultan. Ya. Barakallahu fikum. Lah, ini mana? Kenapa kalian begini? Barakallahu fikum. Lah, ini barakallahu fikum, harus dipahami. Sehingga di sini munasohah. Ammal khuruju alaihi bihujjatil amri bil ma'ruf. Lihat lain. Adapun keluar kepada para penguasa, yakni atas para penguasa, maknanya memberontak, mengikuti madhab khawarij, baik secara frontal mengangkat senjata ataupun secara tadi menyebarkan aib-aib mereka dengan hujah amar ma'ruf nahi mungkar. Fahadha huwal mungkar, maka itulah hakikat kemungkaran. Jadi bukan ma'ruf. Kenapa? Jawabannya, sebelum kita mendengar, yang menjadi dhabit sesuatu dikatakan ma'ruf atau sesuatu dikatakan mungkar itu apa? Ahlus sunnah wal jama'ah menetapkan al-ma'ruf wa ma kana ma'rufan indallah wa rasulih. Yang namanya ma'ruf, segala sesuatu yang ma'ruf baik di sisi Allah dan Rasulnya, itulah ma'ruf. Nah, walaupun di sisi manusia mungkar. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital fahuwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, walaupun itu dibenci oleh kalian. Nah, lah ini ma'ruf kalau sudah pada tempatnya. Barakallahu fikum. Allah memerintahkan adanya siam, dibenci oleh orang yang mereka enggak senang menahan lapar. Namun kita katakan ma'ruf. Nah, dan yang namanya mungkar, huwa ma angkarallahu wa rasuluhu, apa yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya, walaupun dicintai manusia. Lah itulah yang namanya ma'ruf dan mungkar. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau, Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nah, beliau menempatkan dhabit demikian, patokan yang baku. Qala, adapun yakni keluar atas penguasa, apakah dengan cara tadi, macam-macam tadi yang disebutkan di atas, dengan dalih ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, maka inilah hakikatnya mungkar. Limadha, kenapa? Li'annahu yatarattabu 'alal khuruji mafasidu 'azimatun, dikarenakan berakibat atas memberontak pada penguasa berefek samping kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Di antaranya safkid dima, terjadinya pertumpahan darah. Coba taruhlah kita menyampaikan nam aspirasi kita kepada para penguasa dengan cara menyebarkan aib-aib mereka sehingga tuntutan-tuntutan disebarkan di mimbar-mimbar, disebarkan yang akhirnya terprovokasi turun di jalan-jalan. Demonstrasi, apa yang terjadi? Pertumpahan darah muncul. Oh tidak, ini silmiah, ini damai. Namun nyatanya ada. Nah, walaupun silmiah muncul. Atau tafarruqul kalimah, terpecah belahnya kalimat muslimin. Yang kalian cela orang muslim. Ya. Yang kalian dalih akan dibela orang muslim, ternyata malah mendapatkan akibat yang lebih buruk. Dengan dalih ingin meningkatkan bagaimana strata sosialnya kaum muslimin, ternyata berefek yang susah semakin susah, harga barang naik dan seterusnya. Hah? Arkalafik. Watasallutul a'da, dan malah dikuasai oleh musuh-musuh. Dari sisi mana? Musuh semakin leluasa. Ketika muslimin sudah terpecah belah kalimatnya, mereka lalai dari Al-Quran dan Sunnah, akhirnya mudah. Karena perang sekarang orang kafir bukan perang fisik, perang ideologi. Ghasbul fikri, perang pemikiran dan opini. Nah, ini yang dilancarkan orang kafir. Sehingga para ulama, sebagian mereka menulis adanya ghasbul fikri, muharabatul Islam, perang pemikiran sekarang menyerang kaum muslimin. Bukan perang fisik. Sebab apa? Mereka tahu kalau serangannya fisik, orang yang enggak pernah sholat sekalipun selama dia masih mengaku Islam pasti angkat senjata. Ya apa tidak? Sehingga inilah mereka tasallut menguasai muslimin dengan pemikiran-pemikiran mereka. Maka barakallahu fikum, bagaimana solusinya kalau begitu? Sementara wasabru ala ma indahu ulatul umur minan naqsi ashal mimma yahsulu bil khuruj alaihim minal mafasid. Yang namanya kita bersabar menghadapi apa yang ada pada para penguasa berupa kekurangan dan juga kezaliman, ini lebih ringan dan lebih mudah dari apa yang akan diraih dengan sebab kita keluar memberontak atas mereka. Kerusakannya ya lebih ringan. Jangan mengatakan hasilnya lebih baik. Ternyata kita lihat kenyataan yang dahulu barakallahu fikum terjadi kemungkaran pada kaum yang sedikit. Sekarang dengan dijatuhkannya kredibilitas nilai kepercayaan kepada para penguasa, dijatuhkannya kewibawaan mereka, dihilangkannya yakni ketaatan kepada mereka, akhirnya kemungkaran di mana-mana. Kemungkaran di mana-mana. Sebab apa? Kewibawaan penguasa hilang. Situ berani menindak, bicara orang-orang yang katanya membela kebenaran dan keadilan seterusnya. Akhirnya hukum tidak bisa tegak. Aturan tidak bisa dijalankan. Karena munculnya pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Yang akhirnya dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang ingin merusak dari dalam. Ma'lumun annartikabal akhaf dararaini lidaf'il a'lahuma matlubun fil Islam. Dan telah diketahui bahwasannya kita menerjang atau menempuh kemaslahat, yakni mafsadah yang lebih ringan diantara dua mafsadah yang besar ini, dalam rangka untuk menolak yakni kemungkaran yang lebih dahsyat, ini dituntut di dalam Islam. Sekarang memberontak keluar kepada para penguasa dengan cara apapun, sampai pun dengan dali amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mengangkat senjata, menimbulkan mafsadah. Mafsadahnya yang akhirnya bisa jadi di sana hilangnya penguasa, yakni hilangnya kepercayaan penguasa kepada rakyatnya. Dan juga atau yang lainnya, penguasa menjadi orang yang mereka itu akan mencari dan takutnya kepada rakyatnya. Takut berbuat ini untuk nanti dituntut. Hilang darinya budaya untuk ikhlas atau ibadah untuk ikhlas. Karena dengan sebab ini sudah. Kalau sudah yang seperti ini terjatuh, yang di bawahnya lebih ringan untuk dilanggar. Na'udzubillah. Hak Allah dibuang, hak manusia akan lebih disepelekan lagi. Berbeda dengan sabar, kita doakan penguasa supaya baik, maka tentunya kemungkaran mungkin masih didapatkan, namun lebih ringan. Karena sekupnya ya sekedar pada mereka, tidak merembet kepada masyarakat dan yang lainnya. Malah justru kadangkala mereka mendapatkan kebaikan dengan sebab sabarnya. Amarona bisabri ala juril wulah, sehingga syariat ini memerintahkan supaya kita bersabar atas kezaliman para penguasa. Wa amarona bita'atihi, dan memerintahkan kita untuk taat kepada mereka. Walau hasola indahum syai'un minal mukhalafat, walaupun ada pada mereka yakni penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Malam yasil ila hadil kufri, ini patokannya, selama belum sampai pada derajat batasan kekufuran. Karena Rasul mengatakan antarau indahu kufran bawahan indakum minallahi sultan, sehingga ila antarau, kecuali kalau engkau melihat pada para penguasa kufran bawaha, kekufuran yang nyata-nyata, yang akan bisa engkau jadikan hujah di hadapan Allah nantinya. Dari tadi. Oh, berarti kalau belum sampai derajat kekufuran, maka tidak boleh kita memberontak dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini, semakin kita mengenal perbedaan ahli sunnah wal jamaah, lebih-lebih di masa fitnah yang kita semakin nampak melihatnya, antum akan mendapatkan semua orang yang berkamuflase dengan madhab ahli sunnah wal jamaah, mereka mudah terbawa pada fitnah ini. Ahli sunnah wal jamaah indahu nur, antum akan melihat ahli sunnah wal ada cahaya, garis mereka satu, khot mereka itu as-sam'u wat-ta'ah, ikhlas, mutaba'ah, mendengar dan taat pada para penguasa. Oh, tapi kan mendengar dan taat pada penguasa, selama bukan maksiat. Selama bukan maksiat. Ini demikian. Tapi kalau ini nanti ini. Sandaran kita Allah, Dia yang memiliki manusia, Dia satu-satunya yang menggerakkan hati. Demikian pula Dia punya, Dialah satu-satunya yang memiliki dan menguasai alam zakat raya ini. Sudah. Kalau Anda, apa sandaran Anda? Oh, tapi kalau begini, logika, rasio, pemikiran. Ya. Bagaimana ini? Kita sandarannya Allah, sehingga kita ikuti jalannya Allah. Lah ini yang paling mudah sudah. Wah. Coba apa? Mentoknya mereka membantah Ahlussunnah wal Jamaah, jalan kalian itu enggak masuk akal kalau sudah seperti itu. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Jawabannya kita masuk akal. Kenapa? Karena inilah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Allah yang memiliki alam, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menguasai hati. Ketika Allah mengarahkan obatnya seperti ini, Allah yang mendatangkan penyakit dan Dia pula yang mengangkatnya, ya kita yakini. Tapi nyatanya kan gak berhasil. Sebab gak berhasilnya karena mungkin komposisi obat yang kita berikan lebih sedikit daripada penyakit yang menjalar. Ya atau tidak? Oh iya ya. Lah itu. Kalau akal kita mau menggunakan. Iya ya. Lah inilah barakallahu fikum. Sehingga yang harus kita perhatikan bagaimana jalannya Rasul. Kalaupun ternyata penyakitnya tidak sembuh, yang penting hati kita selamat. Yang penting diri kita aman dari ghadab wasukhtillah, dari kemurkaan dan kebencian Allah. Ini yang paling pokok. Dimana dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kharaja minat ta'ati wa faraqal jamaah wa mata famaitatuhu jahiliyah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan, ketaatan di sini kepada ulil amri. Bukan amir, amir jamaah. Karena hadis ini dibawakan oleh mereka hizbiyun, ashabul firaq wal bai'at, orang-orang yang memiliki kelompok-kelompok dan berbai'at kepada amir-amir, dijadikan dalil oleh mereka. Man kharaja minat ta'ah, dan sebarang siapa yang keluar dari ketaatan, wa faraqal jamaah, dan memecah belah jamaah, yakni sawadun a'zam, yaitu jamaah yang paling besar, jamaah Indonesia yang paling besar, ia yang bersama para penguasa. Barang siapa yang memecah belah jamaah, yakni memecah belah, keluar dari ketaatan pada penguasanya, famata, maka dia mati, maitatuhu jahiliyah, kematiannya jahiliyah. Apa makna jahiliyah? Apakah kafir? Mereka ashabul jamaat wal firaq, kelompok-kelompok menyimpang dan sesat. Mereka mengartikan mati di atas jahiliyah berarti kafir. Ini pemahaman siapa? Ya jelas, mati jahiliyah itu kafir. Oh begitu ya. Bukan demikian. Kita buka akhlak masailul jahiliyah. ternyata didapatkan akhlak mereka dinuhum, yakni annahum yabnuna dinahum ala tafarruqi wal ikhtilaf. Mereka membangun agama mereka di atas perpecahan dan perselisihan. Laisa lahum imamun yuta, tidak ada satu imam yang mereka taati. Masing-masing punya jamaah. Ini kelompok ini ditaati ini mengunggulkan ini seterusnya. Pecah belah kaum ini. Itulah jahiliyah. Bukan maknanya mereka kafir, tidak memiliki ketaatan pada seorang penguasa. Lah ini. Matinya mati jahiliyah, na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor hadis 4786. Dalam Kitabul Imarah, kitab yang menerangkan tentang kepemimpinan, penguasa. Bab wujubu mulazamati jama'atil muslimin inda zuhuril fitan. Wajibnya untuk kita komitmen berpegang teguh dengan jama'atul muslimin. Yaitu siapa? Yakni orang yang bersama penguasa. Inda zuhuril fitan, tatkala munculnya fitnah-fitnah perpecahan. Telah lewat. Kalau tidak didapatkan pada mereka imam ataupun jamaah, apa yang terjadi? Hah? Telah lewat dalam pertemuan pekan yang lalu. Ya sudah, kita tinggalkan mereka semua walaupun harus menggigit akar pohon. Nah, barakallahu fikum. Wa fi kulli hal, dan dalam setiap keadaan. Wa tahrimul khurud minat ta'ah, yaitu haramnya memberontak keluar dari ketaatan pada para penguasa. Wa mufaraqatil jamaah, dan haramnya untuk kita memecah belah jamaah muslimin. Ini ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani warahmatullah. Ini demikianlah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Tirmidzi, faqad khala ribqatal islami min unuqih, yakni dalam hadis yang lainnya, bahwasanya man faraqal jamaah, barang siapa yang keluar dari jamaah, yakni penguasa, ataupun memecahkan tongkat ketaatan, faqad khala'a, maka dia telah melepaskan ribqatal islam min unuqihi, ribqah, ikatan tali belenggu Islam dari lehernya. Artinya Islam tidak demikian. Nah, apakah mereka orang khawarij kafir? Jawabannya belum. Mereka muslimin murtakibul kabirah, namun tidak boleh diikuti manhajnya, akidahnya, mazhabnya, dan suluk mereka. Kenapa? Karena Rasul mengatakan khala'a ribqatal islam min unuqihi. Mereka telah melepaskan ikatan belenggu tali Islam dari lehernya. Barakallahu fikum. Yakni kata Syekh, khala'a ribqatal islam min unuqihi, maksud menguraikan melepaskan tali ikatan Islam dari lehernya. Kana fil awwali marbuton ma'a jama'atil muslimin, maknanya di awal mulanya mereka terikat dengan jama'atul muslimin, yakni dengan jama'ah yang a'zam, para penguasa. Mithlul baha'imul lati turbatu bil arbitah, seperti binatang ternak yang diikat lehernya dengan ikatan-ikatan, dicancang. Kan demikian ya. Watuqalu li'alla tadi'a au tusraq. Dan maka dia di binatang ternak tersebut diikat, dicancang, supaya tidak hilang, melarikan, memisah dari yang lainnya, kembalan yang lainnya, ataupun tidak dicuri orang. Fa'idha kharaja minal jama'in halla ribatuhu, apabila dia keluar dari jamaah, maka terurailah tali ikatannya. Watu radulid daya, maka dia akan tercampakkan kepada hilang. mencampakkan diri dengan hilang wa tu'radu lis-saraqah, dan akan dicampakkan untuk dicuri. Amma madama murtabitatan biribatil islami, artinya di sini maka dia itu akan hilang, hilang dari peredaran bersama manhajnya Rasul. Mana ini fulan? Telah keluar dari manhajnya Rasul. Lisaraqah, dicuri pemikirannya oleh orang-orang kafir tadi, tasallutul a'dha, muncul padanya pemikiran prinsip-prinsip orang-orang barat, muncul padanya yang menjadi patokan dunia. Apakah apa namanya, infrastruktur bangunan, apakah finansial keuangan, apakah juga yang lainnya, yang lainnya. Loh, ini mana dakwahnya Rasul menyeru pada tauhid. Barakallahu fikum. Maka yang demikian, dikala mereka menguraikan tali ikatan Islam, nah barakallahu fikum, maka mereka maknanya adalah dicampakkan untuk sia-sia, dicampakkan untuk bisa dicuri, dicampakkan untuk hilang dari peredaran. Amma madama murtabitatan biribatil Islam, adapun selama dia masih terikat dengan ikatan Islam, binatang tadi diikat, nah diikat, dicambuk, ya, gembalan kan cepet-cut, cutar, sudah misalnya, tetap menjadi tidak hilang. Nah, demikian. Fa innahu atman li baqaihi wa hifdhihi, maka ini lebih terjamin untuk tetap di atas manhaj dan tetap di atas penjagaan. Nah barakallahu fikum, itu demikian. Sehingga para sahabat, nah radhiyallahu anhum, yang mereka mendengar langsung bimbingan Rasul, dan mereka pun mendapatkan pemimpin-pemimpin yang zalim sebagian mereka, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhum, semuanya ini mendapatkan pemimpin yang bengis, Hajjaj ibn Yusuf, walaupun sampai di antara mereka ada yang terbunuh mati, namun tidak menyeru pada khuruj, keluar, baik dengan lisan, baik dengan tangan ataupun senjata. Tidak. Kenapa? Karena mereka mendengar ucapan Nabi, man atakum wa amrukum jami' ala rajulin minkum yuridu an yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Nah, inilah perintah Rasul. Siapa orang yang datang kepadamu, wa amrukum jami' ala rajulin minkum, dalam keadaan urusan kalian ini sepakat, yaitu seluruhnya di atas satu orang di antara kalian, sudah dinobatkan seorang pemimpin negara. Ini sudah jami', sudah kok datang seorang yang yuridu ayyufarriqa jama'atakum, datang seorang menginginkan untuk memberontak, memecah belah persatuan negara. Nah, maka faqtuluh, maka bunuhlah dia. Ini nas yang secara khusus memerintahkan untuk memerangi khawarij. Nah, barakallahu fikum. Fayajibu an nakuna buddan wahida yadan wahidatan ma'wulati umurina, maka wajib bagi kita untuk satu, yaitu menjadi satu ikatan dengan penguasa kita. Wa ma'arijalil amni diddihadi sardemah abdallah, dan juga untuk kita bersama para rijalul aman, yakni petugas-petugas keamanan, rijalul aman, para polisi, tentara, TNI ataupun juga kepolisian, untuk kita bersatu padu dengan mereka. Didahadi sardamati dhalah, untuk memerangi, memusuhi kelompok dan pemikiran yang sesat ini, sehingga kita nyatakan ahlus sunnah wal jamaah bersatu dan mendukung sepenuhnya, yakni memerangi radikalisme dan terorisme serta menumpas orang-orangnya. Ini demikian. Alar ra'si wal ain, tidak perlu berpikir panjang dan tidak perlu dipandang lagi. Karena nas dari Rasul. Nah, barakallahu fikum. Bukan kamuflase. Naam. Hatta yaslamal mujtama al muslim min syarrihim, sehingga akan menjadikan selamatlah mujtama muslim, yakni selamatnya masyarakat muslimin dari kejahatan mereka. Jadi nuwun sewu, jangan dikatakan salafiyun tidak memiliki kontribusi, justru paling banyak di majelis-majelis. Betapa banyak mereka menerangkan tentang kesesatan khawarij, dan betapa banyak ahlussunnah wal jamaah mentahdir orang-orang yang memiliki pemikiran khawarij, atau bahkan orang yang membela khawarij. Nah, ini demikian, kontribusinya besar. Sehingga dalam rangka apa? Supaya selamat masyarakat muslimin dari kejahatan mereka. Wayartaddu kaiduhum fi nuhurihim, dan dalam rangka supaya tipu daya mereka justru mengenal leher-leher mereka sendiri. Nah, supaya berbalik. Kenapa? Karena mereka membuat kamuflase, tipu daya. Membuat kadangkala mereka membuat aksi-aksi yang akhirnya ini dalam rangka sebetulnya menjauhkan muslimin dari agamanya. Dinyatakan oleh para ulama tentang manhajnya khawarij al-muntahir, orang yang melakukan bom-bom bunuh diri. Mereka orang-orang yang melakukan aksi-aksi di atas manhaj khawarij dengan alasan apa? Membela Islam, memerangi kafirin. Maka kata para ulama, malil islami nasoru, mereka tidak pernah menolong Islam sekalipun. Buktinya coba, apakah bom bunuh diri yang mereka katakan jihad dibela oleh muslimin yang lain dipuji Islamnya? Tidak. Yang kena Islam dan muslimin. Nah, yang parah, sengaja mereka di dalam aksinya mengenakan jubah, yang ditampilkan jenggot, cadar. Ini konspirasi untuk menjauhkan muslimin pobi dari amalan-amalan sunnah. Nah, kalau mereka lagi berbuat baik, yang ditampakkan cukur jenggot mereka, nah, sumbangsi mereka dan seterusnya. Na'udzubillah. Nah, lah ini ma'asyiral muslimin rahimani warahmatullah. Sehingga tadi dalam rangka ini, namun kita berharap kepada Allah supaya Allah menjaga diri kita. Nas'alullaha ayyakuffana syarrahum. Kita mohon kepada Allah untuk menjaga kita dari kejahatan mereka. Ini barakallahu fikum. Maka di sini fal muslimuna yadun wahidatun yas'a bidhimmatihim ad wal muslimun, dan orang-orang Islam, yadun wahidatun, satu tangan, satu kalimat. Yas'a bidhimmatihim adnahum wahum yadun ala man siwahum, yang mana mereka berupaya dengan dhimmah mereka adnahum, yakni mereka berupaya untuk menyelamatkan orang yang paling lemah diantara mereka dengan sebab kesepakatan mereka untuk berjuang membela Islam. Bagaimana kalau engkau ingin membela Islam, ikuti jalan Rasul. Apa? Terangkum dalam tiga yang pokok: ikhlas, mutaba'ah, ta'atu walil amril muslim. Ini yang jelas. Wahum yadun alaman siwahum, mereka akan menjadi tangan yang menghancurkan selain mereka orang Islam. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertakwalah atau tolong menolonglah kalian di atas ketakwaan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wa taqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha dahsyat hukumannya. Maka dari sini, fayajibu anta nata'awan wa anna tanasah wa an wa an nadharani syar'anil muslimin, yani maka wajib bagi kita Nah, wajib atas kita untuk berta'awun, tolong menolong, tanasuh, saling menasehati, dan saling meminimalisir kejahatan yang akan muncul dari kaum muslimin. Kita minimalisir. Al-amnu liman huwa, di mana keamanan kalau dengan demikian diraih untuk siapa? Al-amnu li walak wali fulan wa fulan. Kalau kita sudah menyadari harus ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam permusuhan dan dosa-dosa. Berarti kalau diajak ta'awun ternyata di sana menimbulkan permusuhan dan dosa-dosa, oh berarti kita ta'awun alal ismi wal udwan. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita di atas hal yang benar, maka di sini asar jam berapa? 3:55. Khairan insyaallah. Baik. Harus berta'awun dan harus saling tanasuh. Amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk bagian nasihat. Namun bagaimanakah koridor di dalam Islam ketika kita menginginkan amar ma'ruf nahi mungkar? Maka tulislah poin-poinnya yang penting. Diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah tentang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yakni ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ahlussunnah wal Jamaah ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan tidak malu ta'awun 'alal ismi wal udwan, mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Bagaimanakah koridornya? Kata beliau, lakinna yushtaratu lil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Maka akan tetapi disyaratkan bagi orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, an yakuna ala ma tawaj ma tujibu syari'atu wa taqtadihi, yakni harus disyaratkan orang tersebut di atas hal yang diarahkan oleh syariat, hal yang diwajibkan oleh syariat dan yang menjadi konsekuensi syariat. Naam, hal yang diarahkan oleh syariat dan diwajibkan dan yang harus menjadi konsekuensi syariat. Maknanya berarti kita yang pertama harus tahu ini apa itu ma'ruf, apa itu mungkar. Jangan, ayo kita amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata yang diseru kemungkaran. Ini syaratkan demikian. Walidzalika syurut, dan itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya ada 5 atau 6. Syarat yang pertama, an yakuna aliman bihukmi syar'i fima ya'muru bihi aw yanha anhu. Syarat yang pertama, orang tersebut alim, mengilmui, mengetahui tentang hukum syariat dalam perkara yang akan dia perintahkan atau yang akan dia larang. Hukum syariat ini apa? Untuk kita beramar ma'ruf nahi mungkar, oh ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Apa? Ini hukumnya apa dalam syariat? Kalau itu ma'ruf, kita katakan ma'ruf. Kalau itu mungkar, nah ini jangan sampai hukumnya apa? Pokoknya amar ma'ruf nahi mungkar lah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang pertama. Fala ya'muru illa bima 'alima anna syar'a amara bih wa la yanha illa mimma 'ulima anna syar'a naha anhu wa la ya'tamidu fi dzalika 'ala dzuqin wa la 'adah. Maka janganlah kita memerintahkan kecuali dengan apa yang diilmui atau ada ilmunya bahwasanya syariat memerintahkan, dan tidak melarang kecuali yang ada ilmunya syariat ini melarang. Di mana kata Syekh ini yang pokok? Wala ya'tamid fi dzalika, tidak boleh kita menggunakan sandaran dalam hal ini ala dzuq wala 'adah, kepada dzuq perasaan. Marem pokoknya. Mantap pokoknya. Enak, lezat. Nah, tidak. Wala 'adah, dan juga tidak kepada kebiasaan. Adatnya sudah demikian, tidak. Namun kembalinya kepada syariat. Nah, ini yang pertama. Syarat yang kedua, kemudian beliau memaparkan banyak contoh-contoh yang banyak. Syarat yang kedua, an ya'lama bihalil ma'mur. Yang kedua syaratnya, harus mengetahui keadaan yang diperintah. Yang diperintah, hal huwa mimman yuwajjah ilaihil amru awin nahyu amla. Apakah yang akan diperintah ini, yakni adalah orang yang diarahkan padanya perintah atau larangan dari sisi syariat atau bukan? Nah, membawakan dalil-dalil. Oh ini saya tahu dalilnya, begini, begini, begini. Kalimatul haq inda sultan. Apakah ini diarahkan dengan cara yang demikian? Nah, diarahkan kepada fulan-fulan atau tidak? Nah, yakni maksudnya, falara asyakhsan, kalau engkau melihat seorang, yasyuku hal huwa mukallaf amla, engkau ragu, dia itu mukallaf atau tidak? Engkau ragu, dia itu orang yang berilmu atau orang yang bodoh? Engkau ragu, dia itu orang yang berilmu menentang atau masih ragu, belum paham tentang penjelasan? Nah, lima ya'muruhu bima la yu'maru bihi mislu hatta yastafsil. Naam. Maka dia itu orang yang mukallaf atau tidak? Maka di sini dia hendaknya yastafsil, merinci. Oh, ini orangnya wajar dia terjatuh pada kesalahan. Lah ngaji juga enggak, misalnya gitu ya. Awam ngaji juga enggak. Bagaimana yang seperti ini? Oh, berarti dengan cara yang nanti berikutnya pada syarat yang ketiga. Pada syarat yang ketiga, yaitu barakallahu fikum atau barakallahu fikum di sini, atau syarat keempat nanti. Masuknya syarat yang keempat. Yang ketiga, an yakuna aliman bihalil ma'muri halat taklifihi hal huwa qama bil fi'li amla. Yakni barakallahu fikum, dia harus mengilmui tentang keadaan yang diperintah. Keadaan perintah yakni keadaan syariat yang dibebankan kepadanya. Kalau tadi orang ini bodoh atau tidak, nah sekarang yang diperintahkan ini keadaannya, nah barakallahu fikum, ada pada dia atau tidak. Lihat, kadangkala orang, dicontohkan oleh beliau, falara syakhsun dakhala al-masjid tsumma jalas. Asalnya engkau melihat ada seorang masuk ke masjid tiba-tiba langsung duduk. Syaka hal shalla raka'ataini? Engkau ragu, dia itu sudah salat dua rakaat atau tidak ya? Maka la fala yungkar alaihi wa la ya'muruhu bihima. Maka engkau tidak boleh mengingkarinya. Oh, fulan masuk masjid aja enggak pernah salat, dia mungkar. Nah, demikian, kita enggak tahu, mungkin dia sholat di sana ketutupan, mungkin di samping, atau mungkin dia dalam keadaan muhdais, batal sudah, gimana mau sholat. Nah, ini demikian, sehingga engkau merinci, jangan terus, kenapa kamu tidak sholat itu mungkar, sudah belajar ngaji lama enggak pernah sholat tahiyatul masjid begini begini. Nah, misalnya, nah ini dilihat. Nah, sehingga dia barakallahu tidak mengingkarinya dan juga tidak memerintahkan dia dengan keras di sini barakallahu fikum. Maka di sini ini yang harus diketahui. Sekarang tadi, apakah mereka orang yang alim atau bodoh? Kita enggak tahu. Nah, apakah mereka melakukannya karena keterpaksaan atau karena ada maslahat yang lebih besar yang mereka pandang atau apa? Nah, ini barakallahu fikum, harus kita istifsal, bincang dulu apa kenapa. Nah, kemudian yang keempat, syaratnya ayyakuna qadiran alal qiyami bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar fala darara yalhaquhu. Ini yang penting, yakni hendaknya orang tersebut mampu untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar namun tanpa menimbulkan mudarat yang mengiringinya. Tidak menimbulkan mudarat yang mengiringinya. Nah, kalau menimbulkan mudarat, maka tidak wajib atasnya. Nah, akan tetapi yang wajib lakin in sabara wa qama bihi fahuwa afdal, kalau dia sabar. Ini yang tadi. Pada penguasa ada kedzaliman, mampukah kita menegakkannya? Ternyata mudaratnya lebih besar, maka kita bersabar itu lebih afdal. Panjang penjelasan beliau, syarat yang kelima adalah alla yatarattabu 'alal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar mafsadatun 'azimah minas sukut. Yakni tidak ditimbulkan dengan ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar kemungkaran dan mafsadah yang lebih besar dibandingkan kalau kita diamkan. Kita diam, mafsadah ada, terus zalimnya muncul. Namun kalau kita bicara, kita menentang, ternyata mafsadahnya lebih besar. Maka yang seperti ini ditinggalkan. Lau sakata, kalau ternyata walau sakata di sini barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum, ini contohnya banyak di sini. Berbicara tentang bagaimana ahlul bid'ah dan seterusnya, beliau demikian. Fa in tarattaba 'alaihi dzalika fa innahu la yalzamuhu bal la yajuzu lahu an ya'mura bil ma'ruf aw yanha 'anil munkar. Kalau ternyata menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka tidak wajib atasnya, bahkan tidak boleh untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, barakallahu fikum. Kemudian inilah yang diterangkan oleh beliau rahimahullah, syarat yang keenam, yakni ini dengarkan, an yakuna hadzal amir awin nahi qaiman bima ya'muru bihi muntahiyan ama yanha anhu. Naam. Hendaknya orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menurut sebagian ulama, dia orang yang melaksanakan apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang. Ingin menegakkan supaya begini-begini. Lah, saya ingin menegakkan syariat Islam, sholat jamaah ditinggalkan. Nah, satu contoh, bagaimana Anda mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Panggilan adzan di masjid-masjid kalian tidak hiraukan. Lebih mementingkan dalam rangka jihad, jihad, jihad. Jihad yang paling pokok pada diri Anda sendiri. Ini yang paling pokok. Ini demikian, inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana kita harus taat pada para penguasa, yang ini merupakan prinsip-prinsip yang pokok. Maka barakallahu fikum, fafakir fi hadza, maka pikirkanlah dalam hal ini. Fa innal a'da'a ala wulatil umur, fa innal i'tida', maka kita berbuat kasar dan memusuhi penguasa, wa ala rijalil amin, wa ala rijalil amni, dan memusuhi, memerangi para, yakni petugas-tugas keamanan, polisi, tentara, dimusuhi, dibenci. Maka apa? I'tida'un alaik, maka permusuhannya kan berbalik kepadamu. Naam. Wa 'alal maharik, ma'ala maharimika, wa 'ala baitika, akan mengena keluargamu, rumahmu. Fa 'alaina an nufakkir fi hadzal umur. Saya dengan halus coba pikirkan inilah. Dipertimbangkan, pikirkan matang-matang ya. Coba para teroris, katanya jihad, akibatnya dirinya enggak tenang, keluarganya enggak tenang, rumahnya pun jadi incaran. Nasallahu salamah wal afiyah. Nah, sehingga di sini marilah kita berusaha untuk senantiasa tunduk kepada syariat. Di antara bentuk syarat kita adalah taat pada para penguasa dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya di sini akan membawakan di sana, yakni pada bab berikutnya, mengenai bagaimanakah mengobati pemikiran khawarij yang menyimpang. Wallahu taala ala wa alam biswab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca. Ada benarnya datang dari si Allah Ta'ala semata, dan ada kekeliruan dari diri kami pribadi.